Nah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khayral haditsi kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin ikhwati iman, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka kita mudhaqaratul ilmi, mempelajari ilmu syar'i. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di mana bisa bermuajahah di majelis yang mulia ini, di masjid yang mulia ini. Dan sesungguhnya pada malam hari ini adalah kajian yang biasa dipegang oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Bidhahullah Ta'ala. Tetapi dalam kesempatan malam yang berbahagia ini, berhubungan dengan ziarah saya ke tempat yang mulia ini, maka saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan tausiah pada malam yang berbahagia ini. Judul yang kita akan bahas pada malam yang berbahagia ini adalah Mubtilatul Amal, yaitu pembatal amal. Ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, seorang mukmin, seorang muslim, mesti dia merasa takut jika amal yang diperbuatnya tidak diterima di sisi Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya seorang mukmin juga harus mengetahui dan memahami tentang adanya sesuatu yang bisa membatalkan amal yang kita perbuat. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman dalam sebagian amal diantaranya shadaqah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan pahala shadaqah kalian. Salah satunya adalah bil mani wal adha. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa yang bisa membatalkan amal perbuatan kita, yang bisa membatalkan pahala perbuatan kita, pahala amal soleh kita. Pembatal amal secara umum terbagi kepada dua. Yang pertama adalah mayubtilu jami'ul amal. Yang pertama adalah yang bisa membatalkan seluruh amal. Yang kedua adalah yang membatalkan sebagian amal yang dibarengi dengan satu noda ataupun satu penyakit yang menyertai amal tersebut. Adapun yang bisa membatalkan seluruh amal, maka secara umum adalah empat: al-kufru, wasyirku, wan-nifaku, wariddatu. Adapun sesuatu yang bisa membatalkan seluruh amal kita, maka yang pertama adalah Al-kufru, kekufuran. Al-kufru billah wa kufru bima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang kufur kepada Allah ataupun kufur kepada apa-apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina kadzabu biayatina wa liqa'il akhirati habitat a'maluhum." Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mendustakan hari kiamat, pertemuan dengan Allah Ta'ala, maka akan sia-sialah seluruh amal mereka. Artinya apabila orang kafir berbuat kebaikan, beramal soleh, maka amal mereka tidak akan diterima di sisi Allah Ta'ala, dan amal mereka adalah sia-sia. Adapun yang kedua adalah asyirku billah. Asyirku fi rububiyatihi, asyirku fi uluhiyatihi, wa syirku fi asma'ihi wa sifatihi. Adapun yang kedua yang bisa membatalkan seluruh amal adalah syirik kepada Allah. Baik syirik dalam rububiyahnya, ataupun syirik dalam uluhiyahnya, ataupun syirik di dalam nama dan sifatnya. Apabila kita menyekutukan Allah Ta'ala di dalam beribadah kepadanya, maka seluruh amal yang kita perbuat itu adalah sia-sia. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah, وَمَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ. Jadi tidak sepantasnya orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, Baitullah. Dan mereka adalah kufur kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, ulaika habitat a'maluhum, maka amal-amal mereka adalah sia-sia, tidak bermanfaat. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, lain asyrafta la habitu amaluk. Jika seandainya engkau menyekutukan Allah di dalam beribadah kepadanya, maka akan sia-sialah seluruh amal. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menerima dan tidak akan memberikan maghfirah. Artinya Allah Ta'ala tidak akan memberikan ampunan, maghfirah kepada orang-orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Fahdharu minasyiriki, fahdhaidu minasyiriki, maka hati-hatilah dari syirik dan jauhlah syirik, sebab syirik akan membatalkan seluruh amal yang kita perbuat. Jika seandainya kita menunaikan sholat, menunaikan saum, menunaikan zakat, menunaikan haji, tetapi kita menyekutukan Allah dalam beribadah, maka seluruh amal kita adalah sia-sia. Seluruh amal kita adalah akan tidak ada manfaatnya di sisi Allah. Yang ketiga adalah an-nifaq. Yang dimaksud di sini nifaq yang membatalkan seluruh amal adalah nifaqul i'tiqadi. Man yudhhirul iman wa yuftinul kafir. Yang dimaksud nifaq yang membatalkan seluruh amal adalah nifaq i'tiqadi. Itu barang siapa yang menampakkan Islam tetapi dia menyembunyikan kekafiran. Maka amal orang munafik adalah sia-sia di sisi Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala menjelaskan, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada di jurang api neraka. Mereka berada di keraknya api neraka. Dan bagi mereka tidak ada penolong. Jadi tidak ada penolong bagi mereka. Mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Dan Allah Ta'ala menjelaskan juga tentang orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa makana salatuhum indal baiti illa mukaan wa tasbih. Allah Ta'ala mengisahkan tentang orang-orang munafik yang berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Allah Ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Anfal, wa makana salatuhum indal baiti illa mukaan wa tasbih. Fadukul adab bima kuntum takfurun. Tidaklah solat-solat mereka di Masjidil Haram, di Baitullah. Demikian juga ketika mereka berada di Madinah, ketika solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, maka solat mereka hanyalah siulan dan tepuk tangan yang menunjukkan mereka tidak diberi pahala nifaq. Yang keempat adalah ar-rida ba'dal iman, yaitu orang yang murtad setelah beriman. Apabila orang mukmin murtad kembali kepada kekufuran ataupun berpindah agama, maka seluruh amal yang ia pernah perbuat akan hilang. Allah Ta'ala berfirman, dalam surat Al-Baqarah, wa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka seluruh amalnya sia-sia. Seluruh amalnya adalah bagaikan debu-debu yang mengepul, tidak akan ditimbang di sisi Allah Ta'ala. Fahadihil umuru al-arba'atu tubtilu jami'ul amal. Maka empat perkara ini, empat poin ini akan membatalkan dan menyebabkan seluruh amal yang diperbuat oleh seorang hamba tidak akan ditimbang di sisi Allah Ta'ala. Al-kufru wa syirku wa nifaku wa rida. Kufur, syirik, nifak, dan rida. Adapun poin yang kedua adalah sesuatu yang bisa membatalkan amal, tetapi ini tidak membatalkan seluruh amal, yaitu setiap amal yang terkena noda perkara-perkara yang kita akan sebutkan ini. Yang kelima di antara pembatal amal, tetapi ini tadi dikatakan tidak membatalkan seluruh amal, yaitu ar-riya'u, riya. Walaupun riya Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ada riya yang bisa membatalkan seluruh amal, yaitu riyanya orang-orang munafik. Jadi riyanya orang munafik di mana dia beramal karena riya semuanya, laisa lillah wala hada la yatasawwar indal mu'min, dan ini tidak mungkin terjadi bagi orang beriman bahwa seluruh amalnya apa? Riya. Adapun riya ini bisa mempengaruhi kepada amal dari sisi diterima dan tidak diterimanya, dari sisi batal dan tidak batalnya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah dalam ayat yang tadi saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir wa mathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dalam ayat ini Allah telah menjelaskan tentang perumpamaan orang yang beramal dengan riya, yaitu orang yang mendapatkan pujian, yang ingin mendapatkan pujian, sanjungan dari manusia, dan dia tidak ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Maka digambarkan dalam ayat ini adalah bagaikan hujan yang gerimis ataupun hujan deras yang menimpa kepada batu cadas, yang artinya bahwa tempat tersebut tidak bisa menahan air dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di tempat tersebut. Atau kalau bahasa kita mungkin bagaikan menuangkan air ke daun talas, artinya tidak bisa singgah. Maka ini digambarkan dalam ayat ini, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Jadi bagaikan orang yang mengimpakan harta dengan tujuan riya, maka tidak ada pahala bagi orang tersebut. Jadi orang yang beramal dengan riya, maka amalnya tidak akan ditimbang di sisi Allah Ta'ala. Oleh sebab itu Allah telah menjelaskan dalam hadis Abu Hurairah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan melihat kepada jasad kita dari sisi ganteng, tinggi besar dan sebagainya, dan juga tidak akan melihat kepada harta yang kita miliki. Tetapi Allah Ta'ala akan melihat kepada hati kita dari sisi ikhlas. Dan yang kedua akan melihat dari amal kita, dari sisi muwafaqahnya dengan sunnah, dari sisi kesesuaiannya dengan sunnah. Maka sebuah amal walaupun besar, walaupun mengerahkan kemampuan kita, menghabiskan kemampuan kita, menghabiskan harta yang kita miliki, apabila tidak ikhlas, maka bagikan debu-debu yang mengepul, tidak akan ditimbang di sisi Allah Ta'ala. Kalau tidak ikhlas, batal amal, batal pahala. Dan dalam hadis menyatakan, hadis kursi, man amila amalan asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, barang siapa yang beramal dan dia mengharapkan selain dariku, maka amalannya dan sekutunya akan ditinggalkan olehku. Artinya tidak diberi pahala dan tidak akan mendapatkan apa-apa, riya. Jadi orang yang beramal dengan riya batal amal. Kita singkat-singkat saja. Yang keenam, yang bisa membatalkan amal kita adalah al-ibtida'u fi dinillah. Al-amal ma'al bid'ah, yaitu orang yang membuat bid'ah di dalam agama atau amalan yang disertai dengan bid'ah. Iwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Allah menjelaskan dalam surat Al-Kahfi, dan ini sangat jelas memperingatkan kepada kita. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsibuna annahum yuhsinuna sun'an. Surat Al-Kahfi ayat 103 104. Qala mufassirun hadhihi al-ayat li ahli bid'ah. Ayat ini di antaranya adalah untuk ahli bid'ah. Apa maknanya? Jadi, apakah kalian mau kami beritakan tentang orang-orang yang rugi amalnya? Maksudnya orang yang telah beramal tapi rugi. Orang yang telah berbuat tapi rugi. Itu orang-orang yang Allah Ta'ala sia-siakan amalnya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Mereka menyangka telah berbuat kebaikan. Jadi mereka menyangka telah berbuat kebaikan. Dan mereka telah menyangka telah banyak berbuat kebaikan. Tapi tidak ada pahalanya. Qalal mufassirun, berkata para ulama mufassir, ayat ini salah satunya adalah ditunjukkan kepada ahlu bid'ah. Orang yang beramal tetapi tidak sesuai dengan sunnah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna huwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan perintahku, tidak sesuai dengan sunnahku, maka tolak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang lain, da'uni daruni ma taraktukum. Cukup apa yang aku tinggalkan. Cukup yang aku ajarkan. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Sebab akan menyia-nyiakan amal kita. Iwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Dalam pelajaran yang ke-6 ini, kita lihat kepada sejarah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang orang-orang Khawarij. Orang Khawarij diberikan sifat yang banyak, tapi sifat-sifat ini sifat buruk. Pertama, Nabi SAW mengatakan akan datang satu kelompok yang kalian merasa rendah dari ibadah mereka, dan mereka pun menganggap rendah ibadah kalian. Jidat-jidat mereka borokan, kata orang Jawa Barat, kepangalun, sampai jidatnya itu hitam-hitam, tangannya kepalan, kakinya bengkak, bibirnya basah, matanya sakit. Kenapa? Saking lamanya menangis, mentadaburi Quran, membacakan Quran, basah lidahnya karena zikir, bengkak kakinya karena lamanya sholat, jidatnya borokan karena lamanya sujud. Tetapi kenapa Nabi SAW mengatakan la sarfa wa la adla? Ibadah sunnahnya tidak diterima, ibadah wajibnya tidak diterima. Kenapa? Wala yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar rabbih. Sebab mereka melesat dari sunnah bagaikan melesatnya anak panah dari busurnya. Jadi mereka kenapa? Sebab mereka melakukan ibadah dengan tidak. Maka dikatakan lafzur fawala adalah tidak diterima amal sunnah, tidak diterima amal wajibnya. Makanya para ulama sepakat bahwa ibadah yang akan diterima adalah ibadah yang sesuai dengan sunnah dan didasari dengan apa? Dengan ikhlas. Yang ketujuh, masyaqqatur rasul qaulan wa amalan. Dan ini penambahan dari poin yang ke-6, yaitu membantah ataupun menyelisihi rasul, baik menyelisihi perbuatannya ataupun menyelisihi ucapannya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashurun. Lihat dalam ayat ini, ini dalam istilah para ulama yang dinamakan dengan kias aula. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengangkat suara-suara kalian di atas suara Rasul, dan janganlah kamu memanggil ya, seperti kalian memanggil teman kalian dengan suara yang keras dan sebagainya. Tidaklah kamu takut bahwa itu akan membatalkan amal kalian sedangkan kalian tidak sadar. Maksudnya apa? Sekedar kita mengangkat suara saja, sekedar kita memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti memanggil yang lain, itu bisa membahayakan amal kita. Apalagi kalau kita membantah sunnah, apalagi kalau kita membantah ucapannya, menyelisih perjalanan. Ini sekedar kita mengangkat suara melebihi suara Rasul. Maka para ulama mengatakan, fa ayu masyaqqatin a'dhamu min mukhalafati sunnatihi wa min mukhalafati amrihi. Maka sebuah pertanyaan ya, bentuk pembantahan ataupun bentuk penyelisihan yang mana yang lebih besar ketimbang menyelisih sunnah? Kalau meninggikan suara saja sudah berbahaya, maka apalagi apa? Menyelisih apa? Sunnah. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, dalam surat Muhammad ayat 33, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa tubtilu a'malakum. Qala al-mufassirun ay bi mukhalafati sunnatihi bi mukhalafati amrihi. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul. Janganlah kamu membatalkan amal-amal kalian. Para ulama mufassir mengatakan, yaitu dengan cara kalian menyelisihi sunnah. Dengan cara kalian menyelisihi apa? Sunnah. Seperti iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Poin yang ke-8, yang bisa membatalkan sholat, membatalkan ibadah kita, adalah tarkus sholat. Wabil khosoh tarkus sholat ilangkut. Yang bisa membatalkan amal kita dan bisa membatalkan pahala amalan kita adalah meninggalkan sholat. Dan lebih khusus meninggalkan sholat asar. Kebanyakan para ulama mengatakan orang yang tidak sholat sama sekali itu dihukumi kafir. Ya, kalau ada orang melakukan kebaikan-kebaikan tapi tidak sholat, maka tidak diterima amalnya. Sebab dalam hadis, al-ahdu alladhi bainana wa bainakum as-salat. Faman tarakaha faqad kafar. Ikatan antara kami dengan kalian adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka kafir. Al-farqu. Ini bainal iman wal kufri wa syirki as-salat. Pembeda antara iman, antara kufur dengan syirik adalah salat. Tetapi ada yang lebih khusus adalah sholat apa? Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam dua riwayat, man taraka sholatal asr amdan au ta'ammudan faka'annahu hutira ahluhu wa fi riwayatin habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja, maka sia-sia amalnya. Dalam satu riwayat dikatakan bagaikan orang yang diambil keluarganya, diambil harta dan keluarganya, sehingga seolah-olah dia tidak punya apa-apa, hilang. Orang yang meninggalkan sholat asar. Kalau sebab itu Allah Ta'ala mengkhususkan peringatan kepada sholat asar. Ya ayyuhalladzina amanu hafidhu ala salawati wa salawatil wusta. Ada kekhususan tentang sholat apa? Wusta. Sifat iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi hati-hati meninggalkan sholat asar. Yang ke-9, ityanul kahin awil arraf, mendatangi dukun ataupun mendatangi paman romah. Walaupun para ulama membagi mendatangi dukun ada 3 jenis. Mendatangi dukun dengan tujuan untuk menasehati, menegakkan hujah, mendakwahinya, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya wajib dilakukan oleh salah seorang di antara kaum muslimin supaya ditegakkan hujah, diberikan nasihat agar dia meninggalkan perbuatannya. Yang kedua, yang ini bisa mempengaruhi amal kita, adalah mendatangi dukun bertanya tetapi tidak tujuan untuk membenarkan apa yang diberitakan, maka ini tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ataka hinan fasa'alahu lam tuqbalahu arba'una sholat. Di mana Nabi SAW mengatakan barang siapa yang mendatangi dukun dan bertanya tapi tidak membenarkan, ya mungkin orang sekedar bergurau bertanya ke dukun, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Siap sholatnya 40 hari. Kalau datang apa? Ke dukun, ke paranormal dan sebagainya. Jenis yang ketiga, apabila membenarkan dan meyakini si dukun ini tahu perkara yang gaib, maka ini bisa membatalkan seluruh amal. Karena menurut sebagian para ulama, ini min nawakidil iman, ini termasuk yang bisa membatalkan iman. Jadi kalau membenarkan apa yang dia katakan, dalam hadis yang sahih, man ataka hinan aw arrafan fa sadaqahu afwan fa sa'alahu fa sadaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila alai ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkannya, apa yang dia tanyakan, apa yang dia katakan, lalu dia bertanya dan membenarkan apa yang dia katakan, maka dia telah kafir terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ini menunjukkan, dan ini sebagian para ulama mengatakan kafir, kalau dia meyakini bahwa dukun ini tahu perkara yang gaib, sebab Allah telah menafikan ada makhluk yang tahu perkara yang gaib. Jadi hati-hati datang ke dukun, membenarkan dukun bisa membatalkan amal yang kita perbuat. Siap-siap. Kemudian di antara yang bisa membatalkan amal adalah qaulu zur wal amalu bihi. ucapan yang buruk, berdusta, ucapan yang kotor, namimah, gibah dan sejenis. Di mana Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang sahih, hadis Abu Hurairah, muttafaqun alaih, malam yada qawla zuri wal amila bihi wal jahla bihi wa ila isalillahi hajah bin an yada ato'amahu wa syarobahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan qawla zur dan mengamalkannya, qawla zur termasuk saksi palsu, dusta, namimah, ghibah dan sejenisnya, maka Allah Ta'ala tidak butuh kepada dahaga dan laparnya seseorang. Artinya kalau orang yang saum tidak meninggalkan qaula zur, maka saumnya tidak diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Ya, hati-hati. Orang yang menunaikan saum dia meninggalkan qaula zur. Kemudian di antara yang bisa membatalkan amal kita adalah mendahului Allah dan bersikap sombong di depan Allah Ta'ala. Seperti kita mengatakan kepada seseorang, umpamanya orang yang melakukan maksiat, demi Allah, Allah tidak akan memberikan ampunan kepada kamu. Demi Allah, kamu tidak akan selamat. Demi Allah, kamu tidak akan beruntung. Ketika kita bermuamalah dengan seseorang, tidak boleh. Dijelaskan dalam hadis Jundub radhiyallahu ta'ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna rajulan qala wallahi la yaghfiru Allahu li fulan. Kata Jundub radhiyallahu ta'ala, ketika kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada orang berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Lalu Nabi SAW berkata, Inna Allah Ta'ala qala, man dalladhi ya ta'ala alaya ala abkira li fulanin faqad ghafartu li fulanin wa ahbatat amal. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah telah berfirman, siapa saja orang yang bersikap sombong di depan Allah Ta'ala, mendahului Allah, di mana ia mengatakan bahwa aku tidak akan mengampuni seseorang. Jadi dia berkata, Allah tidak akan mengampuni kamu, padahal aku telah mengampuni sepuluh tersebut. Maka sia-sialah amal orang tersebut. Maka di sini tidak boleh sabkulisan. Artinya tidak boleh kita itu mengeluarkan kata-kata yang ini mendahului kepada ilmu Allah, mendahului kepada ketetapan Allah, mendahului kepada perkara-perkara yang sesungguhnya Allah telah menyembunyikannya. Kita tidak boleh. Sebab ini bisa membatalkan amal kita. Kemudian yang bisa membatalkan amal kita adalah kita hidup dengan riba. Kita berinteraksi dengan riba. Para ulama berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Zaid bin Arqam menjual barang kepada seseorang dengan ditangguhkan harganya 800, dan dia membelinya lagi dari orang yang beli tadi dengan kontan dan harga 600. Ini yang dinamakan dengan bai'ul inah. Lalu disampaikan apa yang telah terjadi. Lalu dikatakan, Faqad afsala jihaduhu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa an yatuba. Lalu disampaikan bahwa telah batal jihadnya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali kalau dia bertaubat. Dilihat ini bahaya tentang riba. Di mana orang yang berinteraksi dengan riba, yang senantiasa hidup dengan riba, maka amalnya akan sia-sia. Ini dikatakan oleh para ulama, itu adalah seorang sahabat yang tentunya itu adalah bertaubat setelahnya. Tentunya para sahabat ini, cuma ini adalah sebuah contoh bagi kita, sebuah pelajaran bagi kita, bahwa riba, orang yang bertamal dengan riba itu bisa sia-sia amalnya. Kemudian yang selanjutnya, merasa puas dan bergembira ketika telah membunuh seseorang. Di dalam hadis yang sahih, hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi SAW qala man qatala mu'minan faktabata bi qatlihi lam yaqbalillahu minhu sarfan wala adlan. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin, lalu dia merasa bergembira, merasa senang setelah membunuhnya, maka tidak akan diterima amal wajibnya, amal sunnah. Jadi pembunuh dan dia merasa senang dengan membunuh saudara, tidak akan diterima ibadah oleh Allah Ta'ala. Baik amal wajibnya ataupun amal sunnah. Kemudian diantaranya adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang mendustakan takdir. Di dalam hadis Abi Umamah Al-Bahili, Nabi SAW mengatakan salatun la yaqbalu minhum yawmal qiyamati sarfun wala adlun, akun wa mannan wa muqaddibun bi qadarin. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abi Umamah, tiga kelompok orang yang tidak akan diterima hari kiamat, yaitu amal sunnahnya, amal wajibnya. Pertama adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Orang yang durhaka kepada orang tua, ini hati-hati, amal yang telah diperbuatnya ini sia-sia. Yang kedua, mana? Salah satu maknanya adalah kepada ayat yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni. Di mana orang yang telah beramal lalu menyebut-nyebut amalnya. Dan ini berdekatan dengan makna riya ataupun sum'ah. Di mana orang mengatakan kalau tidak ada saya tidak akan jadi ma'had ini, kalau tidak ada saya tidak akan jadi masjid ini, kalau tidak ada saya akan begini begini. Dan dia mengumumkan. Wa muqaddibun bi qadarin, dan orang-orang yang mendustakan takdir. Ya, orang yang mendustakan takdir ini sia-sia amalnya. Kan berbahaya amalnya dari sisi bahwa dia ya, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, iktina'ul qalbi illa qalbul masyiah aw zar'in aw saidin. Orang yang memerihara dan menyimpan anjing di rumahnya, kecuali anjing pemburu untuk jaga kebunnya. Sebab Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah, hadis sahih, man amsaka kalban fa innahu yanqusu kulla yawmin min amalil qira illa kalba harfin aw mashiyatin. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memelihara, menyimpan anjing, maka akan berkurang amalnya setiap hari satu qirah. Jadi akan berkurang amalnya setiap hari satu qirah. Ya, kalau ditafsirkan qirah ini mislu Uhudin, seperti gunung Uhud, maka betul-betul kita harus berhati-hati. Karena memelihara anjing salah satunya akan menyebabkan seseorang berkurang. Kemudian yang selanjutnya adalah wanita yang durhaka kepada suaminya. Dan ini poin yang terakhir karena sudah ada. Wanita yang durhaka kepada suaminya ataupun seorang budak yang minggat. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala isnani la tujawizu salatuhuma ru'usuhuma abdun abikun min mawalihi hatta yarji'a wa imra'atun asat zawjaha hatta tarji'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua orang, dua kelompok orang yang sholatnya tidak diberi pahala, yang sholatnya sia-sia. Yang pertama adalah budak yang minggat dari majikannya. Yang kedua adalah seorang wanita yang durhaka kepada suaminya sehingga ia kembali ke anak. Jadi para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, jika maksiat kepada suami, maka sholat ibu tidak akan diterima di sisi Allah Ta'ala. Bahkan di dalam riwayat yang lain jelas tidak akan diterima di sisi Allah Ta'ala. Maka barangkali inilah beberapa poin dari ayat-ayat Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita untuk hati-hati dari setiap perkara-perkara ini yang bisa membatalkan amal kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari semua apa yang tadi disebutkan sehingga Allah taala benar-benar akan memberikan pahala dan mengganjar setiap amal yang kita perbuat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.